بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sebelum kita lanjutkan yang siap untuk menerima hadiah, angkat tangan. Tiga, kita butuh tiga. Yang dapat hadiah satu, ya. Satu, kemudian yang kedua Hisham, dua. Yang ketiga yang siap. Tidak ada yang siap. Cuma dua. Hah? Adnan siap, Adnan? Tidak siap. Tayyib. Abdullah, mana Abdullah? Siap Abdullah. Tidak siap. Satunya. Ini siapa namanya? Abdurrahman. Tidak siap. Miksam. Tidak siap. Danis, mana Danis? Siap. Tidak siap. Jadi cuma dua ini. Baik. InsyaAllah setelah azan. Naam. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana. Qala bab yut'im al-abd mimma ya'kul. Bab selanjutnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan seharusnya bagi tuan untuk memberikan makan kepada budaknya dengan apa yang ia makan. Oh, enggak. Hadis sebelumnya kayaknya. Naam, qala bab idza kariha an ya'kula ma'a 'abdihi. Ini. Ya, betul. Hah? Naam. Nah, itu bab jika seseorang membenci untuk makan bersama budaknya. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya terkadang seseorang ini tidak bisa untuk duduk bareng dengan pekerjanya atau dengan budaknya. Wa illa al-asal, hukum asalnya adalah Islam tidak pernah membeda-bedakan mereka budak, ya, illa budak ini di bawah naungan tuannya. Adapun al-ajir, yaitu seseorang yang dibayar sebagai pembantu, maka hukum asalnya sama, ya, dia manusia sebagaimana kita. Namun terkadang ada yang tidak mampu dan tidak bisa, ya, ada yang tidak bisa, maka setidaknya kata beliau bagaimana solusinya ketika seseorang tidak bisa duduk bersama budaknya atau pembantunya yang ia bayar, ya. Maka dijawab dengan hadis yang akan beliau sampaikan. Qala haddatsana Muhammad bin Salam, ya, telah lalu sering kita lewati Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Makhlad bin Zaid, yang telah berkata, telah memberitakan kepada kami, kata Muhammad bin Salam, Makhlad bin Zaid Al-Harrani, ya, ada yang menyatakan Makhlad bin Zaid, ada yang menyatakan bin Yazid, Allahu a'lam. Zahirnya adalah di sini dikatakan Makhlad bin Zaid. Beliau adalah Al-Harrani Al-Jazari Al-Qurashi, ya, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah memasukkan, ya, Ibn Hibban al-Busti rahimahullah memasukkan beliau ini sebagai jajaran perawi yang thiqah. Ya, di dalam thiqatnya. Beliau punya kitab namanya Thiqat. Itu perawi-perawi yang beliau anggap thiqah dan dimasukkan di dalam kitabnya, ya. Dalam kitabnya. Dan kebanyakan para a'immah tidak menyebut kejelekannya, artinya kebanyakan mereka menyebut kebaikannya tentang Makhlad bin Zaid ini. Qala akhbarana Ibnu Jurayjin. Ya. Makhlad menyatakan telah memberitakan kepada kami Ibnu Jurayj. Ya. Ibnu Jurayj, nama beliau adalah Abdul Malik. Ya. Abdul Malik bin Abdul Aziz. Ya. Bin Jurayj. Ya. Dikenal dengan Ibnu Jurayj. Jurayj adalah kakeknya yang kedua. Ya. Begitu. Abdul Malik bin Abdul Aziz bapaknya. Kakeknya yang keenam. Kakeknya langsung, ya. Kakeknya secara langsung. Maka beliau dikenal dengan anak kakeknya. Yang demikian ini boleh dan banyak digunakan, ya. Banyak digunakan oleh para a'immah. Jadi nama beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Dan dikenal dengan nama tersebut Ibnu Jurayj Al-Makki. Dikenal dengan nama Ibnu Jurayj Al-Makki. Dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Beliau menyatakan Ibnu Jurayj kana min awiyatil ilm, kata beliau. Artinya wadahnya ilmu, artinya banyak sekali ilmu yang beliau miliki rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menyatakan Ibn Jurayj ini thiqah. Tidak cukup dengan itu, kata beliau, beliau adalah seorang faqih. Ini kaitannya dengan awiyatil ilm tadi. Faqih, ya, ahli fiqh, qawi, ya, dan fadil. Namun, ya, ada embel-embelnya, kata Ibnu Hajar, kana yudallis, ya, kana yudallis, terkadang dia menjadi mudallis, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, beliau memperingatkan ketika hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj tadi dari hasil tadlis. Ya, dari hasil tadlis, maka tidak bisa, jangan diambil, dihindari, kata Imam Ad-Daruqutni. Nah. Dan beliau punya kitab, punya tulisan, dan ini banyak di antara para a'immatul hadis yang mencatat hadis. Ada di antara mereka yang mencatat dan menghafal, ada yang hanya mencatat saja. Kebanyakan mereka menghafal dan mencatat. Ya. Maka Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau merekomendasikan ketika hadis tersebut datangnya dari catatannya Ibnu Jurayj, maka diambil. Ya. Maka diambil. Direkomendasikan oleh Yahya ibnu Ma'in rahimahullah. Qala akhbarani Abu Zubair. Ya, telah memberitakan kepadaku, kata Ibn Abu Zubair. Begitu juga Abu Zubair, nama beliau Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Telah lalu mungkin pernah kita ambil siapa beliau. Thiqah terpercaya, para a'immah menyebutnya sebagai jajaran para a'immah yang thiqah. Namun, ya, beliau ini masyhur dengan sebagai mudallis dalam ilmu hadis. Ya. Fa'ala kulli hal, maka demikian, ya. Namun thiqah beliau terpercaya. Oleh karenanya dimasukkan di dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak meletakkan persyaratan seberat yang ada pada Jami' As-Sahih. Jami' As-Sahih Hampir tidak ada orang-orang yang seperti ini. Artinya yang ada catatan beliau seorang mudallis. Mudallis bukan semua tidak terpercaya. Ya. Terkadang sebagian mereka a'immah min a'immatil hadis dan banyak sekali hafalannya. Ya, ini Abu Zubair. Qala annahu sami'a rajulan yas'al Jabiran an khadimir rajul. Ya. Maksudnya beliau mendengar seseorang yang bertanya kepada Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah, sahabiyun jalil, tentang seorang budak, ya, tentang seorang budak yang dimaksud dengan khadim di sini adalah budak dan bukanlah pembantu yang dibayar, ya, bukan pembantu yang dibayar. Yang dimaksud budak, namun diikutkan juga. Ya, ketika yang dimaksud adalah budak, maka pembantu pun atau pegawai juga termasuk di sini. An khadimir rajuli, tentang pembantunya seseorang atau budaknya seseorang. Idza kafahu al masyaqqah wal har, jika dicukupkan baginya masyaqqah, artinya pembantu tentunya bekerja. Maka dicukupkan dengannya masyaqqah, maknanya dia telah bekerja, yaitu memasak makanan, ya, memasak makanan, ya, kemudian melakukan ini dan itu, maka itu masyaqqah. Tentu saja ketika ditanya salah satu dari kita yang dikerjakan oleh pembantu di dapur sangat berat, ya, sangat berat terkadang, apalagi di rumah tersebut banyak sekali orang yang tinggal, ada mungkin anaknya 10 kadang satu rumah, ya, ada kakek, ada nenek, kemudian tuannya dan istrinya dengan 10 anak, ya, maka berat. Ini masyaqqah. Walhar, begitu juga panas. Ini panas ini karena sebab apa? Karena sebab asap, dia memasak panas, ya. Karena sebab asap, yaitu seolah-olah orang yang bertanya ini bertanya tentang apa? Tentang bagaimana hukumnya, ya, bagaimana hukumnya seseorang memberikan makan kepada pembantu yang seperti ini. Dia telah bekerja, dia telah mendapatkan masyaqqah dan juga panas dia karena asap daripada masakan yang ia masak. Seolah-olah beliau bertanya kepada Jabir tentang pertanyaan yang semakna dengan ini. Faqala, yang berkata di sini adalah Jabir, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini terdapat Abu Zubair yang dikenal dengan tadlis, namun asal hadis ini di dalam kitab sahih, ya. Qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dikatakan amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, ya, untuk memanggilnya, yaitu untuk memanggil duduk bersama tuannya di meja makan. Ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Bukan dia disendirikan atau mungkin duduk di belakang atau dia disuruh pulang atau yang semakna. Ya, hukum asalnya Rasulullah SAW memerintahkan taba'an al-amr di sini lil istihbab. Ya, bukan apa? Bukan perintah lil wujub, untuk kewajiban, namun untuk istihbab. Dipanggil, diperintahkan untuk dipanggil duduk bersamanya di meja makan. Qala, dan berkata, Rasulullah bersabda, naam, fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu. Nah, ini dalil, ya, artinya bukan wajib. Jika salah seorang dari kalian tidak senang atau dia benci untuk makan bersamanya, fal yut'imhu aklatan fi yadih, maka berilah kepadanya makanan di tangannya. Nah, ini sebagai dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perkaranya bukanlah kewajiban. Fa'ala kulli hal. Fa'ala kulli hal. Di dalam hadis mulia ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil terhadap bab. Ini adalah jawabannya. Jawabannya ketika kita bertanya, apakah boleh seseorang makan bersama budaknya atau mana yang lebih afdal? Ya, artinya hukum asalnya dia duduk bersama. Makan bersamanya, makan sebagaimana yang ia makan, sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu. Ya. Kemudian ketika dia tidak mampu untuk itu karena suatu hal, maka boleh. Namun setidaknya Rasulullah SAW memberikan kepada kita irsyad, memberikan kepada kita penjelasan, setidaknya engkau berikan makanan kepadanya walaupun dengan sesuatu yang sedikit, diberikan ke tangannya, ya, diberikan ke tangannya untuk dia bawa dan dia makan di tempat lain. Ala kulli hal, dalam hadis yang mulia ini terdapat bagaimana agama Islam yang penuh dengan samahah, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan perhatian terhadap sesama. Begitu juga Islam yang penuh dengan kemudahan. Ya. Islam yang penuh dengan apa? Dengan kemudahan. Tidak ada masyakkah di dalam Islam. Apapun ya, di dalam Islam ketika dianggap itu adalah sesuatu yang berat, maka di dalam kaidah disebutkan al-masyakkatu tajlibu at-taisir. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, fa in kariha ahadukum, ya, jika salah seorang dari kalian benci, tidak mampu, tidak bisa, maka setidaknya diperingan lagi, berikan sedikit makanan di tangannya. Maka ini adalah di antara dalilnya bahwasanya Islam ini agama yang memudahkan dan tidak mempersulit di dalam setiap hal. Ya, di dalam setiap hal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yassiru wa la tu'assiru. Ya. Permudahlah, jangan engkau persulit. Ya. Rasulullah SAW jika dihadapkan terhadap dua perkara, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memilih aisyaruhuma, yang paling ringan daripada keduanya. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang berat ini dipermudah. Di antara dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salli qa'idan, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Salli qa'iman, afwan. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati fa salli qa'iman atau kama qala. Jika tidak mampu, salatlah duduk. Seterusnya, ya, sampai hatta bil isyarah, ketika seseorang tidak mampu sama sekali bergerak. Ya, hatta bil isyarah. Dibahas di dalam kutubul fiqh. Ini menunjukkan apa? Kemudahan Islam. Kemudahan Islam. Begitu juga di antara dalilnya. Di antara dalil yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, perintah untuk berpuasa, rukun min arkanil Islam. Namun kata Allah apa? Faman kana minkum ala safarin. Siapa yang berada dalam safar atau dia sakit, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka boleh untuk diganti pada hari yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Kemudahan Islam. Menunjukkan qa'idah al-masyakkah tajlibu at-taisir. Dan ini bisa kita terapkan di dalam setiap langkah kita. Baik itu di dalam pendidikan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum asalnya, kaidah Islam mengajarkan kepada kita untuk mempermudah dan tidak mempersulit. Ya. Apalagi jika perkara tersebut ada rukhsanya. Ada apa? Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini lebih lagi, ya, lebih lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bi rukhsatillah. Ya, atas kalian untuk berpegang dengan rukhsanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambilnya, untuk mengambilnya. Nah, ini hadis terdapat apa? Kemudahan yang ada pada agama Islam. Begitu juga di dalam hadis ini, sebagaimana pada hadis-hadis yang lalu, terdapat sekali lagi motivasi, ya, untuk kita membangun kehidupan kita bermasyarakat atau kehidupan kita dengan selain kita dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan rahmah, ya. Dan ini adalah hukum asalnya, bukan dengan ghilzah, bukan dengan syiddah, ya, bukan dengan kaku, bukan dengan keras, bukan dengan kasar, namun dengan apa? Dengan ar-rahmah. Irhamu turhamu, ya, sayangilah, niscaya kalian akan diberikan rahmah. Inilah Islam, ya. Islam agama yang penuh dengan rahmah. Bahkan Rasulullah diutus untuk menebarkan rahmah tersebut, ya, untuk menebarkan rahmah. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sebaiknya seseorang untuk duduk bersama budaknya atau pegawainya dalam rangka makan bersama, karena yang demikian ini pun juga terkadang apa, mendatangkan ulfah, mendatangkan apa, kedekatan hati, yang memunculkan kasih sayang satu sama lain, yaitu dengan duduk di ma'idatut ta'am, di meja makan. Nah, selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu yut'imul 'abd mimma ya'kul. Seharusnya seorang hamba untuk memberikan makan kepada budak sesuai dengan apa yang ia makan. Artinya hadis tentang bab ini sudah lalu kita ambil. Ini adalah pengulangan. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Ya. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, atau biasa disebut Al-Qa'nabi, ya, Al-Qa'nabi Al-Harithi, ya, beliau pun juga termasuk, kata Ibn Hibban, terhitung sebagai mutqinin, ya, para imah yang mutqin, yang kokoh di dalam hafalannya. Begitu juga Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, beliau memuji, ya, Al-Qa'nabi, yaitu Abdullah bin Maslamah. Kata Imam Ahmad, afdal man yarwi al-Muwatta, orang yang paling afdal yang meriwayatkan kitab Muwatta'nya Imam Malik, beliau, ya. Dan beliau adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Marwan bin Muawiyah. Marwan bin Muawiyah ini, diperkenalkan oleh para a'immah, ya, nama beliau Marwan bin Muawiyah bin Al-Harith Al-Fazari, ya. Banyak di antara para a'immah menganggap beliau thiqah terpercaya, namun Al-Imam Ali Ibni rahimahullah, beliau menyatakan kana yarwi an qaumin, ya, kana yarwi an qaumin laysu bi thiqat. Beliau meriwayatkan hadis dari kaum yang mereka bukan orang-orang yang terpercaya, ya, bukan orang-orang yang terpercaya. Namun subhanallah, para a'immatul hadis ketika mereka ditanya tentang Abdullah atau tentang beliau ini, Marwan bin Muawiyah atau yang lainnya, ya, bagaimana, maka mereka pun menyatakan ketika meriwayatkan dari thiqat maka diambil, Ketika keadaannya adalah orang baik, ya dia hukum asalnya bukan orang yang tercela, bukan orang yang masyhur dengan kefasikan atau masyhur dengan penyelewengan akidah, ya. Maka sebagian ulama menyatakan beliau thiqah. Banyak yang menyatakan tentang Marwan bin Muawiyah ini thiqah. Namun itu tadi, ketika meriwayatkan hadis dari kaum yang tidak thiqah, ini yang bermasalah, ya. Maka tidak diambil. Kata para imam, ketika engkau menjumpai beliau meriwayatkan hadis, ya, bukan dari thiqah, maka jangan diambil. Begitu juga para imam yang lain, ya, para imam yang lain. Qala anil fadli ibni mubashirin. Ini diantaranya. Ya, beliau meriwayatkan dari Fadl bin Mubashir Al-Ansari. Ya. Fadl bin Mubashir Al-Ansari. Abu Bakar Fadl bin Mubashir Al-Ansari. Ini pun juga diperselisihkan. Namun kebanyakan para imam menganggap hadisnya yang diriwayatkan oleh Fadl bin Mubashir dhaif. Ya, dhaif. Ini yang dimaksud meriwayatkan hadis dari kaum yang tidak terpercaya. Namun, ya, setidaknya Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah Al-Busti memasukkan beliau pada jajaran perawi yang thiqah, terpercaya, ya, terpercaya. Nah, ini sebabnya kenapa Imam Bukhari masukkan hadis ini di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ngam. Ala kulli hal, banyak di antara para imam yang menganggap hadis ini lemah, ya. Namun dia diangkat dengan hadis-hadis yang lain, ya, yang semakna, yang sudah kita ambil beberapanya pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khaira. Subhanallah. Kata beliau, dahulu Nabi SAW mewasiatkan terhadap para sahabat-sahabatnya tentang siapa? Tentang para budak, ya, dengan baik. Subhanallah. Rasulullah sebelum wafatnya mewasiatkan kepada para sahabatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum, salat sholat dan budak-budak kalian. Ini menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada saat itu terhadap budak dan bergantungnya mereka terhadap para budak. Maka Rasulullah pun mewasiatkan dengan baik, artinya betul-betul dijaga, jangan didiskriminasikan, ya. Hakadha. Rasulullah mewasiatkan dengan baik. Wa yaqul, dan berkata, Rasulullah bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, telah lalu berikan makan kepada mereka dengan apa yang kalian makan, ya. Wa'albisuhum min labusikum wala tu'adzibu khalqallah, dan pakaikanlah mereka pakaian sebagaimana pakaian kalian dan janganlah kalian mengazab hamba Allah subhanahu atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini digunakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk berdalil atas bab yang beliau tulis, yaitu yut'im al-'abd mimma ya'kul, seorang hamba memakan sesuai dengan apa yang dimakan oleh tuannya. Maka fawaid daripada hadis ini pun juga sudah terlewatkan. Namun sedikit catatan pada potongan la tu'adzibu khalqallah, dan janganlah kalian mengazab atau menghukum, ya, atau mengiqab hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, artinya hukuman yang tidak mendidik, hukuman yang menyakiti, hukuman yang membuat hamba Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul merasa terganggu dan mungkin terzalimi, ya. Maka masuk padanya seluruh makhluk, ya, baik itu manusia secara umum, mu'minuhum wa kafiruhum, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Begitu juga termasuk padanya binatang, ya, termasuk padanya binatang. Kepada manusia tentunya setiap yang bernyawa, artinya ketika kita berikan kebaikan kepadanya, itu akan dinilai sedekah di sisi Allah, walaupun dia kafir. Setidaknya dalam rangka ta'liful qulub, yaitu kita melembutkan hati, atau setidaknya ketika mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang betul-betul ketol di dalam mengganggu kaum muslimin, atau secara khusus mengganggu ahlus sunnah, setidaknya ketika kita berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, hal ini dapat melunakkan hati mereka, atau setidaknya mereka berhenti untuk tidak mengganggu kita. Ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, yaitu ihsan perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, ya, kepada apa saja, kepada apa saja, baik itu binatang ataupun manusia, mukmin ataupun kafir. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan la yanhakum, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, tidak melarang kalian apa? Hah, man yuwasil, siapa yang bisa melanjutkan? Hah, anilladzina, siapa? Ini yang noleh ke belakang, lanjutkan. Dafal la yanhakum anilladzina, Hisham, lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Mereka yang tidak memerangi kita di dalam agama ini dan tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita. Antabarruhum, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Orang kafir. Begitu juga agama kita, syariat kita menetapkan, ya, bagaimana kita bersikap terhadap mereka, orang-orang kafir yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu kita berikan hak sebagaimana kaum muslimin, bahkan tidak boleh mengganggu mereka sedikit pun, ya, tidak boleh mengganggu mereka sedikit pun, baik itu kafir yang mu'ahad atau musta'man, yang punya perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, atau musta'man, yaitu orang-orang yang dijamin keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin, ya, untuk masuk ke diyar ahlul Islam, ke negerinya ahlul Islam. Tidak boleh sedikit pun kita berbuat zalim, berbuat jahat kepada mereka. Hak mereka sebagaimana hak ahlul Islam. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai, ya, atas segala sesuatu. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, fa idza dzabhtum fa ahsinu, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian harus membunuh maka perbaiki. Artinya ada perbuatan yang perbuatan tersebut adalah mencucurkan darah dengan hak, ya, dengan hak imma, dengan itu adalah perintah dari waliul amr sebagai apa? Sebagai had, ya, hukuman bagi mereka, maka boleh, namun bukan perseorangan, ya, bukan person-person, ini harus kembali kepada waliul amr. Maka kata Rasulullah, fa ahsinul qitlah, sebaik mungkin jangan sampai merasakan sakit yang sangat, ya. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzbha, ketika kalian ingin menyembelih maka sembelihlah dengan apa? Dengan baik. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wal yuhid syufratahu, hendaklah wal yuhid ahadukum syufratahu, hendaklah seseorang menajamkan pisaunya ketika akan apa? Ketika akan menyembelih. Tujuannya apa? liurih dhabihatah, sehingga yang akan disembelih tadi merasa lebih nyaman, ya, merasa lebih nyaman. Ini adalah di antara dalil yang menunjukkan Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan melarang kita untuk mengazab atau menyiksa, ya, apapun itu, baik manusia ataupun binatang, ya, tidak diperbolehkan, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan sebuah besi saja, maka tidak boleh, apalagi dengan apa, dengan sesuatu yang lebih dari itu, ya. Maka ini adalah perkara yang terlarang. Begitu juga kepada binatang. Makanya Rasulullah pernah menyatakan, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh seseorang yang mengazab atau menyiksa dengan api, karena luar biasa sakitnya, kecuali yang memiliki api. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh untuk menghukum seseorang dengan api, yaitu dimasukkannya mereka ke neraka. Fa'ala kulli hal. Di sini masuk pada semua bagian. Masuk pada semua bagian. Tayyib, insyaAllah naktafi bihadal qadar. Sisa daripada penjelasan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Naam. Kembali kepada kuis kita. Fadhal. Arman. Fadhal, bismillah. Mana Armannya tadi? Keluar. Hah? Kamar mandi. Baik, Hisham dulu. Fadhal, Hisham. Ini sudah masuk waktu azan, ya. Satu menit lagi azan. Baik, azan dulu aja. Setelah azan kita lanjut, insyaAllah. Fadhal, Hisham. Baik, penjelasannya. Hah? Gagal berarti, Hisham. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Fadhal Arman. Muhammad bin Kathir. Akhbarana Sufyan. Baik, penjelasannya enggak ada. Jalur hadis Muhammad bin Katsir wa Abu Abdullah Muhammad Katsir Al-Basri. Muhammad bin Katsir Abu Abdullah Al-Abdi Al-Basri. Naam. Sufyan. Sufyan wa Sufyan bin Sa'id Al-Basri Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Naam. Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan. Maula Fatimah. Al-Makhduri wa Maula Fatimah. Yakin Maula Fatimah. Ibnu Ajlan yang Maula Fatimah. Ya. Yeah. Baik. Al-Makhduri wa Abu Sa'ad Sa'id bin Abi Sa'id. Beda ya Ibnu Ajlan dengan ada Ajlan, Muhammad bin Ajlan, ya ini Ibnu Ajlan ma'ruf. Naam. Baik, Al-Makhduri Sa'id bin Abi Sa'id. Naam. Apa Kaisan itu siapa? Abu Sa'id. Sa'id bin Kaisan. Naam. Baik. Sudah. Baik, barakallahu fiik. Sudah cukup mengenal hadis ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Insyaallah karena tidak ada munafisnya. Artinya Hisham gagal, maka didapat oleh Arman ya, didapat oleh Arman. Insyaallah diambil di Mizakaria insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadiah tidak setiap hari ya. Nanti kapan lagi insyaallah. Ya, adapun selanjutnya tetap insyaallah tiga anak harapannya bisa menghafal daripada hadis. Baik, naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi pemberat amal saleh kita kelak yaumul qiyamah. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika walqadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.